بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. Teman-teman yang dirahmati Allah, kita bersyukur pagi hari ini kita diberi nikmat oleh Allah sehingga bisa berkumpul, bisa bersilaturahmi, sekaligus juga bisa menunaikan salah satu kewajiban kita, yaitu menunaikan atau menuntut ilmu agama. Kita berharap dan berdoa mudah-mudahan apa yang kita pelajari jadi ilmu yang bermanfaat, sekaligus jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya dengan harapan dan doa. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman jemaah yang dirahmati Allah, kita masuk bab baru setelah sebelumnya kita meninggalkan bab muamalah. Jadi muamalah sudah selesai. Kemarin terakhir bab wadiah. Untuk pertemuan hari ini dan seterusnya, insyaallah kita masuk bab kitabul faraidi wal wasaya, yaitu bab yang membahas tentang faraid atau yang kita sebut dengan waris, warasah. Jadi ilmu waris atau ilmu faraid wal wasaya dan juga wasiat. Karena wasiat termasuk peninggalan yang ditinggalkan oleh mayit terhadap orang non ahli waris. Nanti kita jelasin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. والكتاب الفرائض صايا الفرائض الفرائض جمع فريضة مأخوذ من الفرض وهو التقدير. قال الله تعالى فنصف ما فرضتم أي قدرتم وكانوا في الجاهلية يورثون الرجال دون النساء والكبار دون الصغار وبالحلف. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para fi'i. Jadi para fi'i malam ini subuh ini kita mulai belajar bab faraid. Saya udah nyiapin whiteboardnya karena sedapat mutolaah saya terhadap kitab, memang kita butuh banyak tulisan gitu. Cuman PA-nya saya udah nyiapin whiteboard, spidol aja gak punya. Dulu spidol ada, cuman dimainin bocah, nggak tahu kemana itu. Yang ada malah spidol kecil, tahu kelihatan atau enggak nih gitu. Nggak kelihatan, gagah nyata lagi. Jadi insya Allah kedepannya kita banyak memakai whiteboard ini untuk memudahkan pemahaman dari kitab Kifayatul Akhyar. Al-Faraid, kata Imam Taqiyuddin Alisni rahimahullah. Tapi teman-teman yang dirahmati Allah, kalau kitabnya model saya, ini model saya kitab begini. Jadi matan Abi Syuja-nya ada di atas, lalu Kifayatul Akhyar-nya di bawah tuh gitu. Ada teman-teman yang kitabnya langsung Kifayatul Akhyar, matannya tuh enggak ditulis, matannya langsung di dalam. Nah, jadi biar enggak bingung gini. Di matan Abi Syuja begitu dijelasin al-warisuna minar rijali asyarah, ada 10 nih ahli waris ahli waris dari laki-laki itu 10. Ini 10 nih apa namanya? Thariqul Ijaz. Jadi Syekh Abi Syuja menjelaskannya secara ringkas, sederhana. Padahal aslinya ahli waris dari laki-laki itu bukan ahli waris lain laki-laki itu bukan cuma 10 tapi 15. Jadi di matan Abi Syuja ini ringkasnya do apa menyampaikan ahli waris secara ringkas. Tapi nanti di Syekh Abi Imam Taqiyuddin Alis ni Kifatul Akhyar itu yang laki itu ada 15. Ahli waris 5, ahli waris laki-laki ada 15. Gitu juga yang perempuan nih. Al-warisat minan nisa'i sab'un. Ahli waris perempuan itu jumlahnya ada 7. Ini juga cara penyampaian sederhana, thariqul ijaz. Padahal aslinya ahli waris perempuan itu 10 gitu. Jadi maksudnya ntar jangan bingung. Makanya kita baca yang ini aja di kitab Kifayatul Akhirnya. Matan Abi Syujanya kan termasuk di sini. Gitu. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, faraid itu jamak dari faridah. Ma'khuzatun minal fardi, diambil dari kalimat al-fard. Apa itu al-fard? Al-fard itu artinya at-takdir. Batasan. Begitu. Yang apa namanya, artinya batasan, ketetapan. Iya, batasan dan ketetapan. Jadi dikatakan sebagai faridah karena faraid adalah jatah yang sudah ditetapkan oleh Allah, sudah dibatasi oleh Allah untuk setiap ahli waris di dalam Al-Quran. Makanya dikatakan faraid itu jamak dari faridah. Faridah itu apa? Ketetapan, jatah yang sudah ditetapkan batasannya oleh Allah untuk ahli waris di dalam Al-Quran. Jadi ilmu faraid adalah ilmu yang membahas jatah-jatah ahli waris yang sudah ditakdir, sudah ditetapkan, sudah dibatasi, sudah ditentukan. Takdir itu artinya ditentukan, dibatasi. Gitu. Apa namanya? Nentuin. Qadir, tentukan. Mana yang bagian dari rumahmu, mana yang bukan. Gitu. Jadi faraid jamak dari faridah. Dan teman-teman yang dirahmati Allah, kalau ada yang baru ikut belajar faraid, langsung pakai kitab Kifayatul Akhyar. Saya bilangnya sih bukannya jelek, enggak apa-apa begitu. Justru emang bagus, cuman penjelasannya kan monolog begini rada bingung gitu. Saya sudah punya tentang apa namanya kuliah khusus tentang waris di channel ini. Ada judulnya Kuliah Waris Online. Kuliah Waris Online itu ada di deskripsi ini, ada link di deskripsi tentang Kuliah Waris Online. Kurang lebih ada 15 episode. Jadi kita bahas waris dengan gaya yang modern dan sederhana. Kalau baca kita begini kan baca nih, kudu melek terus kan begitu. Jadi mungkin ada yang rada bingung, jadi mungkin beresin dulu dia 15 episode, ntar ngikut ini. Atau ngikut ini ntar cari pahamnya di 15 episode itu. Gitu. Tapi yang paling bagus emang dua-duanya. Gitu. Jadi baca kitabnya juga, belajar dengan cara yang modern yang ada di Kuliah Waris Online saya. Al-faraidu jam'u faridhatin ma'khudhatun minal fardi. Jama' dari faridah yang diambil dari kalimat al-fard wa huwa at-takdir. Al-fardu itu artinya takdir, penentuan, pembatasan. Qala Allah Ta'ala, Allah mengatakan dalam Al-Quran, fanisfu ma faradtum. Ah gitu. Fanisfu ma faradtum, maka kalau apa namanya kalian sudah bergaul dengan istri kalian tapi maharnya belum diberikan, maka ketika kalian berpisah, fanisfu ma faradtum, belum bergaul kemudian pisah, maka kamu harus memberikan kepada istri itu nisfu ma faradtum, setengah dari apa yang faradtum sudah kalian tentukan. Dulu waktu akad nentuin, saya nikahkan fulanah binti fulan dengan mas kawin. Saya terima nikahnya fulanah binti fulan dengan mas kawin. 10 juta rupiah. Belum diapa-apain cerai. Nah, maka karena udah disebut, farotum sudah kalian sebutkan, itu sudah kalian tentukan di dalam akad nikah awal, sejak awal. Maka ketika bercerai dan belum diapa-apain, fanisfu ma farotum. Maka antum wajib bayar mahar yang utang tadi, setengahnya 10 juta, setengahnya 5 juta kepada istri yang diceraikan itu. Begitu. Jadi maksudnya ini menjelaskan makna farad secara bahasa. Fanisfu ma faradtum, maka setengah dari apa yang kalian sudah tentukan. Waktu akad nikah kan udah nentuin, udah ngomong maharnya 10 juta. Sekarang cerai, ya bayar itu kan 10 juta belum dibayar. Bayar setengahnya gitu. Ay qadartum, atau lebih tepatnya qadartum yang kalian tetapkan. Wa kanu fil jahiliyah, orang-orang di jahiliyah, zaman jahiliyah, yuwarisuna rijal dunan nisa. Dulu orang jahiliyah itu sistem kewarisannya tanpa Al-Quran, tanpa sunnah Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad memang belum ada. Mereka itu menjalankan, tapi ini enggak dijelasin nih secara faro, secara syara. Jadi kalau makna bahasa itu jamak dari faroh, farido itu artinya ketetapan, ketetapan, penetapan, pembatasan. Itu namanya faridoh. Tapi kalau secara syariat ditulis nih, teman-teman yang punya tuh apa namanya, punya apa namanya, punya buku, ditulis wa ma'nahu fi syar'i, dan secara syar'i itu kan secara bahasa doang nih, habis itu langsung wa kanu fil jahiliyah, ini kan cerita tentang kondisi perwarisan sebelum Islam datang. Tapi makna atau definisi faridah secara syariat belum dijelasin, makanya kita jelasin nih. Wa amma fi syar'i, sedangkan penjelasan atau makna syari'ah, makna faraid secara syariat, nasibun muqaddarun syar'an li mustahiqqihi. Nasibun muqaddarun syar'an li mustahiqqihi adalah jatah muqaddar yang telah ditetapkan syar'an secara syariat, li mustahiqqihi, bagi orang yang berhak gitu. Kalau lebih panjangnya faraid itu gimana? Apa juz'un min malin, ya gimana sih definisinya, lupa saya. Ada tuh di Kauliyah Waris online saya. Tapi kalau secara syariah, secara syara dari kitab ini, nasibun al-fardu secara ilmu syariat, artinya faraid itu ilmu syariat, nasbu nasibun muqaddar, yaitu jatah muqaddar yang sudah ditetapkan syar'an, dan yang menetapkan adalah syara', yaitu Allah Subhanahu wa taala, li mustahiqqihi, untuk orang yang berhak. Siapa orang yang berhak? Ahli waris. Gitu. Nih. Lampunya kurang terang atau? Jadi seperti itu. Wa kanu fil jahiliyah, dan dulu orang-orang jahiliyah sebelum Nabi Muhammad datang, yuwarisun ar-rijal dunan nisa, mereka memberikan waris ar-rijal khusus kepada laki-laki doang, dunan nisa selah, tapi enggak perempuan. Itu yang kita sebut dengan istilah patriarki. Patriarki ya, benar ya, patriarki apa matriarki, saya kurang apa namanya, kurang dekat tuh sama istilah-istilah yang modern gitu. Jadi emang kebiasaan orang jahiliyah dulu, ketika punya anak laki-laki mereka dapat warisan, tapi kalau perempuan gak dapat warisan. Itu dulu sebelum Islam datang, karena ya begitulah orang jahiliyah melihat perempuan sebelah mata. Bahkan sebelum Nabi Muhammad datang, perempuan itu kan cuma lahir untuk melahirkan. Jadi hidupnya dia tuh cuma untuk melahirkan, gak punya peran sama sekali dalam kehidupan sosial, pendidikan gak punya, peperangan apalagi, bahkan sering dianggap sebagai beban. Tapi ketika kelahiran anak laki-laki, orang bangga. Ya normal, normal dalam arti memang kita ini sebagai orang tua ingin punya keturunan yang bisa meneruskan perjuangan, melanjutkan sejarah, kan gitu. Pelanjut cerita, penerus sejarah, pelanjut perjuangan. Dan itu bisa kita harapkan di laki-laki, kan gitu. anak laki kita bisa harapkan jadi ini, jadi itu, jadi ini, jadi. Tapi kalau perempuan punya anak perempuan, nah, kita berhenti. Kita cuma doanya mudah-mudahan dapat jodoh yang soleh, kan begitu. Tapi kan itu dulu, sekarang perempuan bisa juga berkembang, begitu. Toh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga memberikan pengajaran kepada Sayyidah Aisyah, yang akhirnya kemudian Sayyidah Aisyah jadi salah satu dari 7 ahli fikih Madinah. Jadi kalau kita lihat sejarah, ada namanya Fuqaha'ul Madinatu As-Sab'ah. 7 ahli fikih Madinah, yang itu adalah bibit daripada mazhab Imam Malik dan juga Imam Asy-Syafi'i. Di dalamnya ada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Gitu. Jadi punya peran Sayyidah Aisyah dalam membangun sosial, termasuk membangun peradaban. Bukan, bahkan banyak ya ulama kita tuh mengambil asar dari Sayyidah Aisyah. Gitu. Jadi bukan cuma laki doang itu. Kalau di Islam semuanya, makanya dalam Islam apa namanya nggak diharamkan tuh perempuan belajar. Justru memang sangat bagus dia belajar, karena kalau perempuan nggak belajar, nanti yang ngajarin perempuan-perempuan siapa? Karena ada beberapa hal memang nggak bisa diwakili oleh laki-laki. Kayak ngomongin darah gitu ya. Ya saya sih tahu ilmu darah haid begini. Cuman bagaimana itu dia keluar rasanya apa begini? Warnanya bagaimana? Kagak pernah tahu itu. Saya punya istri dari awal juga nggak pernah iseng-iseng lihat itu darah keluar tuh gak pernah. Men ilmu itu kan nggak bisa diajarin oleh kita nih laki-laki. Jadi punya peran itu perempuan, tapi dulu nggak. Dulu nggak, makanya udahlah nggak usah kasih waris buat perempuan, nggak ada perannya. Wa kanu fil jahiliyati yuwarrisuna rijal duna nisa wal kibar duna sigar. Anak gede doang, yang kecil enggak. Justru anak kecil juga kalau dalam syariat Islam dapat warisan. Bahkan alhamil, bayi yang belum lahir tapi yang penting udah ketahuan ada di kandungan, itu dapat warisan. Percaya apa enggak? Percaya harus. Emang begitu ketentuannya. Jadi anak bayi yang masih dalam kandungan. Nih katakanlah ada Haji Andre, bininya Maimunah. Haji Andre sama Maimunah dia bergaul. Haji Maimunah bunting nih, sebulan, dua bulan dia bunting. Haji Andre meninggal. Haji Andre meninggal begitu. Maka bayi yang dikandung oleh Maimunah itu dapat warisan. Itu irsul alhamil. Warisan bagi orang yang belum lahir. Tapi udah ada ini janinnya. Maka bayi yang dikandungan itu ntar ditakdir. Kita ngitungnya 3 kali. Entah itu dia laki-laki atau dia perempuan. Kita hitungnya dikira-kira. Kira kalau laki begitu 1 2 3, kalau dia perempuan gitu. Tapi alhamdulillah dengan kemajuan ilmu teknologi udah tahu kita kapan yang lahir. Walaupun gak 100% mutlak yang lahir nih laki apa perempuan. Gitu. Sense. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabilhilfi, dan orang-orang. Jadi ahli bagaimana cara metode perwarisan zaman jahiliyah. Pertama laki-laki doang. Yang kedua orang gede doang. Wabil half, wabil hilfi, dan juga dengan janji setia. Hilfu itu janji setia. Jadi hilfu janji setia itu maksudnya gini. Jadi dulu karena emang belum ada aturan siapa yang dapat warisan siapa, jadi orang bisa nentuin siapa aja yang mau dapat warisan, bisa dengan catatan dia dekat sama yang punya harta. Maka saking dekatnya orang jahiliyah tuh punya al hilf, janji setia. Ungkapannya tuh dami damuk hadmi hadmuk. Arisuni wa arisuk gitu. Jadi bukan siapa-siapa, bukan encingnya, bukan adiknya, bukan abangnya, bukan pamannya, bukan saudara, tapi setia dia. Bikin dia janji setia. Dami damuk, darahku darah, hadmi hadmuk, dagingku dagingmu, azmi aznuk, tulangku tulangmu. Tarisuni, kau mewarisi aku, arisuk, dan aku juga mewarisimu. Gitu. Itu dulu jahiliyah begitu. Jadi ini ngikat dengan al-mu'akhah. Al-hilf itu artinya al-mu'akhah. Janji kesetiaan, janji saudara. Gitu. Fanasakhullahu ta'ala dhali, kemudian Allah hapus cerita itu. Allah hapus apa namanya kebiasaan metode waris jahiliyah. Wa kadza kanat mawarisu fi ibtida'il Islam, dan begitulah bagaimana cara mawaris fibtidail Islam, di awal masa keislaman. Dan salah satu hikmah kenapa kemudian Allah menentukan ahli jatah setiap faraid, karena faraid ini adalah bagian daripada kecenderungan manusia, bahwa namanya yang manusia itu punya kecenderungan hawa nafsu, dan hawa nafsunya selalu menginginkan harta yang lebih, lebih, terus lebih begitu. Maka kalau ini ditentukan oleh orang yang tidak maha bijaksana, yang tidak mengerti ilmu kebaikan begitu, itu akan menentukan jatah waris sesuai dengan sentimen yang ada pada dirinya kepada orang lain. Dia akan mengatakan, nah gue gak mau ngasih fulan. Emang kenapa? Fulan dulu juga begitu orangnya, gue gak demen kan begitu. Ntar kalau gue meninggal jangan kasih tuh. Biarin. Meninggal tidak mungkin lagi memiliki. Maka hartanya harus diberikan kepada siapa yang berhak. Allah yang nentuin dengan hikmahnya. Dan Allah, kita harus yakin Allah maha bijaksana. Dan ini gak boleh kita tanya, kenapa bapak dapat 1/4 kalau begini, kenapa ibu dapat 1/3. Itu wahyu, itu ta'budi. Begitu. Hikmah itu kan bisa ada, tapi bisa terjadi, bisa enggak. Kan kita tidak bisa menetapkan sebuah hukum hanya gara-gara hikmah. Kan iya, hikmah itu ada, tapi bisa dapat, bisa enggak. Salah satu hikmah ibadah sholat itu kan kesehatan. Tapi siapa yang dapat kesehatan gara-gara ibadah sholat? Itu kan belum tentu semuanya. Ada orang yang sholat bertahun-tahun akhirnya kena stroke juga, sedangkan orang non muslim gak pernah sholat tapi sehat-sehat aja. Makanya hikmah itu bisa berlaku, bisa enggak. Tapi kalau syariat itu namanya hati, apa namanya, apa yang ditetapkan oleh wahyu itu kita tuh diminta untuk ngelakuin. Hikmah ada apa enggak, kita kelakuin. Hikmah nanti diketahui sama orang-orang pinter, alhamdulillah kita bisa mengetahui hikmah. Tapi kalaupun gak bisa, kita tetap ngelakuin. Jadi ibadah penentuan ini ta'abudi sifatnya. Gitu. Makanya Allah yang turun tangan. Biar lu gak pada ribut semua. Kenapa? Karena yang menentukan yang maha bijaksana. Kan begitu. Ditetapkan ini dan seterusnya. Fanusikhan. Wa kadha kanat mawarisu fi ibtida'il Islam. Begitulah perwarisan di awal-awal keislaman, funusikhat, kemudian syariat itu diapa. Jadi ketika Nabi Muhammad datang masih ada tuh proses model kayak gitu tuh. Laki doang, yang gede doang, kemudian pakai janji. Lalu kemudian dihapus. Falamma nazalat ayat an-nisa, ketika turun itu ayat nisa, surat an-nisa, ayusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzal unsayain. Kan begitu. Walil rajali nasibu mimma kasabu. Gimana? Walil rajali nisfu ma taraka azwajukum in lam yakun lahu walad fa in kana lakunna waladun falil rajali rubu, dan seterusnya. Ayat itu turun, dihapus itu semua kebiasaan jahiliyah sebelum Islam. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul mengatakan, innallaha qad a'ta kulladhi haqqin haqqah. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan setiap hak kepada orang yang berhak. Ala la wasiyata li warisin, dan tidak boleh ada wasiat untuk ahli waris. Ahli waris dapat warisan, wasiat bukan untuk ahli waris. Jadi ini menambah ketetapan baru daripada ilmu waris, bahwa yang namanya apa yang terjadi zaman jahiliyah kita udah hapus dengan ayat waris, dan juga termasuk wasiat. Wasiat itu kan dulu berlaku buat kerabat, buat anak cucu sebelum Islam. Lalu kemudian datang ayat waris, dihapus itu kebiasaan memberikan wasiat kepada anak keturunan. Jadi dikatakan wasiat itu tidak boleh kepada ahli waris. Wasiat itu ngomong, wasiat itu tabarru'un bimalin mansubatin, tabarru'un bimalin mansubun ila ma ba'dal mauti. Itu donasi, tabarru', sukarela dengan harta yang dikaitkan waktunya setelah kematian. Gitu. Itu namanya wasiat. Dan itu tidak boleh terjadi kepada ahli waris. Harus kepada non-ahli waris. Wasyuhira minas sahabati, dan terkenal di antara para sahabat fi ilmil faraidi arba'atun, dalam ilmu faraid ada 4 orang. Jadi maksudnya ada empat orang sahabat yang terkenal sebagai ahli dalam ilmu faraid. Jadi bukan berarti sahabat lain gagak pintar, sahabat lain juga pintar. Cuman yang faknya begitu, yang mutakhasisnya, yang dalam cerdas soal faraid, ya empat orang ini. Kayak saya nih, orang ngajakin, Ustaz, bisa gak main pingpong? Bisa. Itu. Mau main pingpong doang mah bisa. Jago gak? Ah itu beda lagi cerita. Cuman kalau bisa mah bisa saya main pingpong. Main tenis meja. Main catur bisa. Oh jago saya. Cuman sampai level berapa jagonya? Jago selevel RT mah jago gitu. Cuman kalau udah level RW udah banyak saingannya gitu. Jadi para sahabat ngerti hukum faraid. Cuman di antara sahabat-sahabat tersebut yang menonjol kan begitu. Nah, kalau di bulu tangkis ada Taufik Hidayatnya, di sepak bola ada Bambang Pamungkas. Main bola kita juga bisa main bola, cuman kan levelnya bukan level Bambang Pamungkas, kan begitu. Jadi, apa namanya, di antara sahabat yang terkenal menguasai ilmu faraid ada empat. Aliyun wa ibn Abbasin wa ibn Mas'udin wa Zaidun. Yaitu Ali ibn Abbas dan juga ibn Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud wa Zaid bin Thabit radhiyallahu anhum. Wakhtar Syafi'i dan Imam Asy-Syafi'i memilih radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai Imam Syafi'i, mazhab Zaidin radhiyallahu anhu, mazhabnya Zaid radhiyallahu anhu. Jadi di antara empat sahabat itu yang paling banyak diikuti oleh Imam Asy-Syafi'i adalah fatwa daripada Zaid bin Thabit dalam masalah faraid. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan afrodukum Zaidun, afrodukum yang paling jago, paling ngerti, paling pinter soal faraid Zaid bin Thabit, gitu. Dan itu juga ucapan Nabi Muhammad terhadap Ubay bin Ka'ab, aqra'ukum yang paling bagus bacanya, yang paling benar, yang paling jago bacaan Quran di antara kalian tuh Ubay bin Ka'ab. Nabi Muhammad punya tuh apa namanya nama-nama. Kalau tafsir kan soal itu Sayyidina Ibnu Abbas, kata Nabi Muhammad, Allahumma alih muta'wil, kan begitu, kepada Sayyidina Ibnu Abbas. Makanya Ibnu Abbas disebut turjuman Al-Quran. Jadi di antara sahabat punya kekhususan. Nah, di antara empat yang paling terkenal soal faraid, Zaid bin Thabit paling unggul. Karena Nabi Muhammad perkataannya menjadi legitimasi bagi kita bahwa memang Zaid lah yang lebih unggul di antara empat yang lain. Afrodukum Zaid. Makanya ada beberapa, saya pernah ketemu beberapa sekolah faraid. Sekolah faraid itu maksudnya bukan sekolah faraid. Jadi dia kayak bikin kampus online. Khusus, kursus online soal faraid. Namanya Zaid bin Thabit Faraid Institute. Iya, gitu namanya. Saya lupa. Jadi pokoknya namanya Zaid bin Thabit, apa namanya, sekolah waris Zaid bin Thabit gitu. Wali annahu aqrabu ila al-qiyas. Dan Zaid bin Thabit fatwanya lebih dekat kepada qiyas, ketika memang dalam masalah faraid kita tidak temukan dalilnya dalam Al-Qur'an. Tapi dalil Al-Qur'an tentang faraid itu hampir sudah menyeluruh. Kalaupun ada tuh cuman sedikit sekali masalah yang diijtihadkan oleh ulama. Seperti masalah ibunya ibu, kemudian kalau ada ibu, kemudian tapi mayit juga punya saudara, tapi saudaranya satu. Apakahnya saudara satu ini mengurangi jatah ibu yang tadi sepertiga jadi seperenam. Itu sedikit apa, perbedaannya. Perbedaan zawil arham, kapan dia dapat. Kemudian baitul mal, apakah masih berlaku dia dapat. Kan gitu. Kan ketentuannya nasab. Kan gitu, kemudian nikah, kemudian apa yang ketiga, apa namanya, etak, pembebasan budak. Yang keempat dan kelima, zawil arham dan juga baitul mal, ini diperdebatkan. Apakah dia juga dapat? Gitu. Itu perdebatan yang sifatnya minor. Tapi mayoritas ilmu faraid itu mansus dalam Al-Quran. Jadi sedikit sekali masalah yang terjadi ijtihad di dalamnya. Wa ma'na ikhtiyarihi, dan makna pilihan Imam Asy-Syafi'i li madhhab Zaidin kepada madhhab Zaid bin Thabit dalam faraid, annahu nadhara fi adillatihi, bahwasanya Imam Asy-Syafi'i nazar meneliti dalil-dalil yang dipakai oleh Imam sahabat Zaid bin Thabit fawajadaha, kemudian dia menemukan mustaqimatan, bahwa dalilnya Zaid bin Thabit itu mustaqimah, itu lurus benar, fa'amina biha, maka dia amalkan biha dalil yang dipakai oleh Zaid bin Thabit, la annahu qalladahu, tidak berarti bahwa Imam Asy-Syafi'i qalladahu taklid, mengikuti tanpa dalil. Jadi bukan anu sahabat kita ikutin, enggak. Imam Asy-Syafi'i melihat dalil yang dipakai begitu oleh apa namanya Zaid bin Thabit. Walaupun kalau kita bilang taklid kepada sahabat sih enggak apa-apa juga, kan sahabat udul mengikutinya ya sah-sah saja gitu. Tapi karena terjadi perdebatan di antara sahabat, nah, kalau ada satu masalah difatwakan oleh satu sahabat, kita ikutin, enggak ada masalah. Tapi terjadi perdebatan di situ, nah, tidak boleh kita mengikutinya dengan menggugurkan sahabat yang lain. Maka perlu diteliti. Gitu. Jadi beralasan. Wallahu alam. Qala wal warithuna minar rijali asyarah. Dan orang yang mewarisi daripada laki-laki asyarah. Ini teman-teman tadi saya ulang ya. Jadi kalau model kitab saya ini, coba deh. Ini Kifayatul Akhyara di bawah. Nah, di atasnya ini selalu ada Matan Abi Syuja. Di Matan Abi Syuja, teman-teman yang dirahmati Allah, ini disebutkan wal warisatu minar rijali asyarah. Wal warisun, orang yang mewarisi laki-laki. Laki-laki ahli waris itu ada jumlahnya ada 10. Ini penyebutan 10 ini namanya penyebutan sederhana dan ringkas. Padahal aslinya ahli waris laki-laki itu ada 15. Aslinya ada 15. Tapi yang disebutkan 10 ini penyebutan ringkas, tariqul ijaz. Nyebutnya ringkas sederhana. Makanya apa namanya nanti dijelasin juga Imam Taqiyuddin Al-Isni bahwa itu jumlahnya bukan 10. Tapi jumlahnya itu ada 15. Begitu juga ini. Wal warisatu minan nisa. Teksnya Imam Abi Syuja, wal warisat, orang yang mewarisi dari perempuan, perempuan yang menjadi ahli waris itu ada sab'un, ada 7. Padahal aslinya 10. Aslinya 10. Ini penyebutan 7 ini tariqul ijaz, nyebutnya secara ringkas dan sederhana aja. Begitu. Jadi bukan untuk menyeluruh, tapi ini penyebutan sederhana. Nanti dijelasin lagi. Makanya kita bacanya kifayatul akhirnya aja. Begitu. Kita baca kifayatul akhirnya aja. Nah, saya kira sampai sini dulu teman-teman yang dirahmati Allah sebagai pembuka bab waris kita. Insya Allah kita lanjut di pertemuan yang akan datang. Ya ini sebagai pembuka karena juga spidolnya kagak punya saya. Saya udah nyiapin dari malam, saya cari spidol gak ketemu. Rupanya udah dimainin sama bocah udah hilang begitu. Jadi insya Allah besok kita mulai dari teksnya Imam Abi Syuja wal warithuna minar rijal, kita jelaskan sebagaimana dijelaskan oleh Imam Taqiyuddin Al-Isni. Dan bagi teman-teman yang baru mengikuti atau mungkin baru ketemu pelajaran faraid di channel ini, dimake langsung make kitab Kifayatul Akhyar, mungkin nanti ada kebingungan, ada karena sifatnya monolog begitu ya. Saya di channel ini sudah punya rubrik kuliah waris online. Di dalamnya kita jelaskan faraid secara modern dan sederhana dengan pemahaman yang mungkin mudah dipahami bagi orang modern sekarang, orang kota sekarang. Jadi sambil ngikutin Kifayatul Akhyar, tengok juga kepada kuliah waris online yang sudah saya buat. Linknya udah ada di deskripsi. Jadi tinggal klik tuh, kira-kira ada 14 atau 15 episode gitu ya. Jadi bisa diikuti sebelum nanti sambil kita belajar belajar dari kitab Kifayatul Akhyar. Karena kalau disebutkan di dalam kitab tentu lebih dalam dan mungkin agak membingungkan. Jadi biar punya gambaran dulu, tengok itu kuliah waris online di channel ini. Alhamdulillah ikut daurah waris. Alhamdulillah. Oke. Insya Allah kita lanjut, besok kita udah beli ntar spidolnya yang gede. Ini spidolnya nggak ada, mudah-mudahan bermanfaat. Saya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Dan saya mohon koreksi teman-teman yang dirahmati Allah. dari para asatidz, guru-guru, para tokoh, para kiai yang mengikuti kajian ini, jika melihat ada kekeliruan dalam bacaan, penerjemahan, atau juga penjelasan, saya mohon dengan sangat untuk koreksi. Koreksinya bisa melalui kolom komentar, jaringan pribadi kami di WhatsApp, Telegram, dan juga Instagram. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.